إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد حاضرين حاضرات rahimani wa rahimakumullah. Satu kebahagiaan yang pantas untuk kita mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala atasnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongannya untuk kita bisa bertemu, berkumpul di sebaik-baik tempat di muka bumi, masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, telah bersabda, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashyathum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dhakarahum Allahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia, di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni masjid-masjid yang didirikan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang ada di dalamnya, satu dengan yang lainnya saling mengajarkan dengan apa yang dikandungi dalam kitab Allah tersebut. Tidaklah keadaan mereka seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Di mana ketenangan hidup ini suatu perkara yang sangat besar dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menjadi tujuan dari setiap orang. Akan tetapi sedikit saja di antara mereka yang diberikan petunjuk dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan ketenangan yang hakiki. Maka di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing kita umatnya untuk bisa meraih ketenangan yang hakiki, yakni ketika kita mempelajari kitabullah dan tentu tidak lepas daripada itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketenangan yang didapatkan oleh seorang muslim dengan mempelajari kitabullah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kebahagiaan yang tidak akan bisa diraih dengan nikmat-nikmat yang manapun dari nikmat duniawiyah. Oleh karenanya itu, salah seorang imam dari a'immah tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, "Nahnu fi rahatin law ya'lamu al-muluku wa abna'ul muluk la jaladuna bisuyufihim biman nahnu fihi." Kami, kita yang duduk di sini, yaitu di majelis beliau rahimahullah, majelis al-imam al-Hasan al-Basri, kita berada dalam suatu rahah, suatu ketenangan hidup, kenyamanan hidup, yang seandainya apa yang kita rasakan ini diketahui oleh mereka para penguasa dan anak-anak para penguasa, tentu mereka akan menggunakan pedang-pedang mereka untuk memukuli kita demi untuk bisa merebut ketenangan yang kita dapatkan ini. Gambaran dari sini menunjukkan kepada kita bahwa nikmat mendapatkan ilmu syar'i dengan duduk di majalisul ilm di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih siapa di antara hambanya untuk mendapatkan taufik menempuh jalan untuk bisa mendapatkan ketenangan ini. Oleh karenanya, satu perkara yang sekali lagi patut untuk kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk cinta kepada ilmu, cinta kepada majalisul ilm, di saat kita mendapati kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan kaum muslimin, mereka jauh dari kondisi adanya ihtimam, perhatian yang serius untuk mempelajari ilmu agama ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah." Dan niscaya mereka akan diliputi kasih sayang, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan kepada hamba-hambanya yang berupaya untuk mempelajari syariatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa haffathumul malaikah." Dan niscaya mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagian dari mereka para malaikat Allah, sebagaimana riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya malaikat sayyahun yang mereka akan datangi majelis-majelis yang dipelajari di dalamnya Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa dzakarahum Allah fi man indah." Dan siapa saja yang duduk di majelis ilmu dalam mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka, memuji-muji dengan apa yang mereka tempuh di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang kedudukannya dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini merupakan suatu kedudukan yang agung ketika seorang hamba disebut oleh Zat yang Maha Mulia di hadapan majelis yang mulia, yakni majelis para malaikat. Oleh karena itu, semoga keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini didapatkan oleh kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita menjadi orang-orang yang mencintai ilmu syariat ini dan bersemangat di dalam mengamalkannya. Kemudian, sebagai bentuk syukur dan terima kasih, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, lam yashkurillah man lam yashkur linnas, tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka di sini saya menghaturkan syukur, terima kasih kepada pengurus masjid atau takmir masjid Abdurrahman ibn Auf, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan bimbingan sehingga pengurus masjid senantiasa menempuh hal-hal yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah tertulis di pengumuman, kita akan mempelajari tentang indahnya Islam, di mana mungkin bagaimanapun kami berupaya untuk merangkai kata-kata, untuk menggambarkan bagaimana indahnya dan bagusnya agama Islam, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai agama terbaik dari agama yang diturunkan kepada Rasulnya yang terbaik ini. Maka rangkaian kata-kata itu terlalu sedikit untuk bisa menggambarkan keindahan dan bagusnya Islam. Hanya saja, sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang imam dari a'immah ahli sunnah wal jamaah di masa kita, Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, semoga dari yang sedikit ini bisa menjadi gambaran atau dorongan untuk kita kaum muslimin yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk memeluk Islam ini sebagai agama kita, semakin kita mencintai agama ini dan semakin bersemangat di dalam memegangi agama ini untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Demikian pula dari beberapa gambaran yang insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan ini, dari gambaran tentang indahnya Islam, bagusnya Islam, semoga bisa menjadi dorongan kepada mereka yang belum memeluk agama ini untuk bisa tertarik dan menjadikannya sebagai agama yang dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, poin-poin yang akan kami sampaikan terkait dengan gambaran indahnya Islam akan merujuk kepada apa yang telah dituliskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dari kitab beliau Ad-Durrah Al-Mukhtasarah Fi Mahasinid Dinil Islam. Ini akan menjadi acuan pada kesempatan siang ini, ya mungkin saja pada realitanya waktu yang terbatas ini kami akan menyimpulkan atau menyebutkan beberapa poin yang dari sedikit ini mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran, permisalan tentang bagaimana agung, mulia dan indahnya Islam ini. Karena secara khusus ya, kita hidup di masa yang berbagai upaya untuk menggiring umat meninggalkan agama ini itu demikian kuat. Baik dari kalangan liberalnya yang mereka berupaya untuk melepas umat Islam dari agamanya dengan anggapan bahwa semua agama baik, semua agama damai, untuk nantinya tidak usah beragama juga tidak apa-apa. Juga di sisi lain adanya kelompok-kelompok yang berusaha memberikan gambaran tentang Islam dengan gambaran yang mengerikan, yang kemudian mereka mengatasnamakan Islam, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang akan kami sampaikan dari apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ini akan bisa untuk menepis gambaran-gambaran buruk tentang apa yang ditampakkan oleh mereka untuk menjelekkan Islam. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah beliau menyebutkan sekitar 21 poin tentang bagusnya dan indahnya Islam. Yang ini sekali lagi sebagaimana yang beliau isyaratkan bahwa apa yang beliau sebutkan di sini hanya sebagian kecil dari apa yang beliau mampu untuk menggambarkan kepada kita tentang bagaimana gambaran Islam yang demikian agung dan indah ini. Beliau awali dari perkara yang paling penting. Bagaimana Islam dibangun di atas pokok-pokok keimanan, di mana yang paling pokoknya adalah tauhidullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tauhidullah dengan jenis-jenisnya, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma was-sifat, kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan alam semesta ini. Kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyahnya, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kita ibadahi, yang hanya kepadanya hati kita bergantung, bertawakal, yang hanya kepadanya kita berharap dan mengeluhkan apa yang menjadi permasalahan hidup kita dalam masalah dunia, yang lebih-lebih tentunya dalam masalah ad-diniyah yang berkaitan dengan kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia ini. Demikian pula kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Perkara ini, yakni keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan pokok atau landasan dari seluruh perkara yang ada di dalam agama ini, baik yang sifatnya pokok-pokoknya ataupun cabang-cabangnya. Ya, karena kita ketahui sebagaimana dalam pelajaran akidah atau tauhid, di sana ada penyebutan tentang rukun iman yang 6. Ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar yang baik ataupun yang buruknya. Pokok-pokok keimanan ini sendiri kembalinya kepada rukun yang pertama dari arkanul iman, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita kepada malaikat juga berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab juga berdasarkan berita dari Allah. Oleh karena itu, iman kepada Allah sekali lagi merupakan pokok yang dengannya ya agama seorang dibangun di atasnya. Tauhidullah, ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Bahasanya, tidak ada perkara yang akan bisa menyebabkan lapangnya dada seseorang. Kalau dikatakan atau digambarkan lapangnya dada, artinya lapangnya sesuatu yang ada di dalam dada, yakni hati kita. Tidak ada perkara yang bisa menjadikan lapangnya dada seseorang. Dan kelapangan dada ini sebagai gambaran, yakni kebahagiaan. Karena seorang dikatakan sempit dadanya menunjukkan yakni kesengsaraan yang akan dirasakannya. Karena seorang jika dia memiliki apa saja di perkara dunia tetapi hatinya sempit, dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Tidak ada perkara yang akan bisa melapangkan dada yang lebih agung, lebih besar dibandingkan al-iman wat tauhid. Oleh karena ini menunjukkan kepada kita bahwa keimanan dan tauhidullah adalah pokok terbesar yang menjadikan seseorang akan merasakan lapang dada, akan merasakan kebahagiaan. Beliau rahimahullah Al-Imam Ibnu Qayyim berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu lil islam fa huwa ala nurin min Allah. Apakah yakni keadaan seseorang yang dia dilapangkan dadanya dengan Islam ini, dan pokok dari pokok Islam adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Fa huwa ala nuri min Allah, di mana dia benar-benar di bawah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Dia berada dalam naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia mudah untuk menjalani kehidupan. Karena bisa mengetahui dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala mana yang baik, mana yang buruk. Dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui mana yang harus ditempuh dan mana yang harus ditinggalkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau juga menjelaskan bahwa sebagaimana dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan sempitnya dada seseorang. Ya, dari sini kita melihat korelasi atau hubungan sebagaimana tauhidullah merupakan perkara yang akan bisa melapangkan dada dan menjadikan seorang meraih kebahagiaan, maka sebaliknya kesyirikan ini adalah perkara yang akan menyempitkan dada seseorang dan akan menyebabkan kesengsaraan. Oleh karenanya pada poin yang pertama, di antara indah dan bagusnya agama Islam ini, bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diimani. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah Pada poin pertama dari permasalahan keimanan ini, beliau menyatakan wal maqsudu anna aqaida hadzal din hiya allati tazku bihal qulubu wa tasluhu al arwahu wa tata'assalu biha makarimul akhlaqi wa mahasinul a'mali. Maksud dari poin pertama yang menunjukkan gambaran bagusnya Islam dengan seorang muslim memiliki akidah yang lurus sebagaimana yang diajarkan dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pokok atau pokok-pokok keimanan itu adalah 6 rukun iman yang kesemuanya bersumber dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bahasanya keyakinan-keyakinan agama Islam ini, inilah perkara yang akan bisa menjadikan hati-hati siapa saja yang memeluknya menjadi bersih. Jadi dengan keimanan-keimanan inilah yang akan menjadikan hati menjadi bersih. Kemudian watasluhul arwah, dan ruh-ruh, jiwa-jiwa mereka menjadi baik. Watata'assalu biha makarimul akhlaki wa mahasinul a'mal, dan dengan itu pula akan tertanam pada hati-hati para pemeluk Islam ini akhlak-akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Bagaimana tidak, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk di antara pokok keimanan beriman kepada hari akhir, yang di sana nanti akan ada pembalasan yang sempurna terhadap amal-amal manusia, di mana tidaklah terjadi pada seorang, tidaklah seorang hamba berbuat sekecil apapun dari perbuatannya yang baik ataupun yang buruk, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah seseorang yang meyakini demikian kemudian dia melakukan perkara-perkara yang dia akan menghadapi resiko yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Sehingga keimanan yang benar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala ini akan membimbing seseorang untuk memiliki akhlak yang mulia dan amalan yang saleh. Dari sini kita melihat bagaimana Islam mendidik pemeluknya untuk menjadi seorang yang dia baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dia baik hubungannya dengan sesama hamba. Oleh karena itu, bersumber dari akidah yang benar akan terlahir akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana bersumber dari akidah yang sesat akan terlahir akhlak-akhlak yang rendah. Ketika kita mengetahui bahwa akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam ini merupakan akidah yang lurus, maka mesti ketika seorang betul-betul mempelajari dan mengamalkan akidah Islam ini akan memunculkan akhlak yang mulia. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, permisalan atau gambaran yang kedua dari gambaran keindahan Islam adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dari rukun-rukun Islam. Setelah sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun iman, sebagaimana kita maklum bahwa Islam dibangun di atas 5 rukun: asy-syahadatain, iqamatus shalah, itaa'uz zakah, shaum ramadan, wa hajju baitil haram. Bahwa Islam dibangun di atas lima rukun. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah Al-Haram. Terkait dengan asyhadatain, ini merupakan asas yang dengannya seorang masuk ke dalam Islam dan dengannya amalan-amalan seorang hamba akan diterima. Maka ini telah kita kupas pada poin pertama terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keindahan yang ada pada rukun-rukun Islam ini terkait dengan permasalahan salat. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, "Wa ta'ammal ma fi as-salati min al-ikhlasi lillah wal ikbali at-tami 'alayhi wath-thana'i wad-du'a'i wal-khudu'." وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسكي للبستان. Perhatikan terkait dengan solat, di mana pada solat ini terkandung pendidikan untuk ikhlas di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terkandung al-ikbalu tam alaihi, yakni sikap menghadapkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambaran ketika kita hendak menunaikan salat, kita menghadap kiblat, ya. Maka hendaknya untuk kita menyadari bahwa kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan badan kita dan dengan hati kita. Nah, jika seorang menyadari ketika dia hendak mendirikan solat ini bahwa dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akankah hatinya untuk berpikir ke sana kemari? Padahal ini kesempatan untuk dia mengeluhkan apa yang menjadi permasalahan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya nasihat bagi kita semua, ketika kita berdiri untuk menunaikan solat, hendaknya kita menyadarkan diri kita bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam solat, kata Al-Imam As-Sa'di, terkandung di dalamnya as-sana, pujian kita kepada Allah, wad-du'a, permohonan kita kepada Allah, wal-khudu', dan ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَأَنَّهَا شَجَرَةُ الْإِيمَانِ وَأَنَّهَا مِنْ شَجَرَةِ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الْمُلَاحَظَةِ وَالسُّكِي لِلْبُسْتَنِ. Bahasanya salat, kedudukannya dari pohon keimanan, itu seperti posisi al-mulahadah, yani perhatian, wasuki, yani upaya untuk kita menyirami, lil bustan, terhadap kebun tanaman yang kita miliki. Jadi pohon keimanan yang ada pada setiap mukmin, setiap muslim, digambarkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah seperti kebun yang kita miliki. Jika kita menginginkan hasil yang maksimal terpeliharanya kebun kita, di situ butuh untuk diperhatikan, di situ butuh untuk disirami, ya, hal-hal yang akan mengganggu itu harus disingkirkan. Jadi kedudukan solat bagi keimanan kita ini seperti yang digambarkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, bagaimana seorang berupaya untuk menjaga dan memelihara kebun yang dia miliki. Kata beliau, falaula takarrus salati fil yaumi wal lailati la yabisat syajaratul iman wa dhawa 'auduhu walakinnaha tanmu wa tatajaddadu bi 'ubudiyyatis salat. Seandainya bukan karena terulang-ulangnya sholat dalam sehari semalam, sehingga beliau gambarkan di sini termasuk di antara hikmah kenapa syariat sholat dalam sehari semalam yang wajibnya diperintahkan 5 kali, belum lagi dengan ditambah sholat-sholat yang nafilah, berbeda dengan puasa di bulan Ramadan yang disyariatkan ya 1 bulan penuh dalam setahun. Salat Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan berulang-ulang minimalnya dalam sehari, jika kita melihat syariat salat, 5 kali dalam sehari. Seandainya bukan karena perintah salat ini sesuatu yang diperintahkan untuk dilaksanakan secara berulang-ulang dalam sehari semalam, kata beliau, niscaya pohon keimanan di hati kita akan menjadi kering dan dahan-dahannya ya akan menjadi rontok. Akan tetapi dengan sholat inilah yang menjadikan pohon keimanan itu menjadi tumbuh berkembang dan akan bermunculan ranting-ranting yang baru, yakni amal-amal salih yang merupakan buah dari pengaruh sholat yang ditunaikan oleh seorang hamba. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah menggambarkan kepada kita hikmah di antara hikmah disyariatkan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, sholat adalah ibadah yang akan menjadikan seorang tercegah ya dengan sholatnya itu dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karenanya, jika kita mendapati ya, banyak orang yang sholat tetapi kekejian dan kemungkaran masih terjadi dari mereka, maka ada hal yang harus diperbaiki pada pelaksanaan sholat mereka. Karena bisa jadi apa yang terjadi hanya sebatas gugur kewajiban, tidak dilaksanakan sholat sebagaimana mestinya, tidak ada kehusyuan di dalam sholatnya, tidak ada kesesuaian antara apa yang dilakukan dalam sholatnya dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Sehingga kembali dari sini bahwa di antara hikmah kenapa sholat ini diperintahkan berulang-ulang, agar dengan sholat ini pohon keimanan yang ada di dalam hati kita semakin subur, semakin menampakkan buahnya berupa amal-amal yang salih. Oleh karena itu, seorang yang berupaya untuk menjaga sholat, maka niscaya akan terlahir amal-amal yang mulia dari diri hamba tadi. Kemudian kita masuk pada perkara zakat. Kata beliau rahimahullah, wanzur ila hikamiz zakat wa ma fiha min at-takhalluqu bi akhlaqil kirami min as-sakha'i wal judi wal bu'di an akhlaqil li'ami. Perhatikan terkait dengan diantara hikmah-hikmah disyariatkannya zakat. Bagaimana pada syariat zakat terdapat at-takhalluq bi akhlaqil kiram. Bagaimana seorang hamba terdidik untuk memiliki akhlak al-kiram, akhlak orang-orang yang mulia. Minas sakha'i wal jud. Yani dia dididik untuk memiliki sifat as-sakha wal jud, dermawan dan pemurah. Wal bu'di an akhlaqil li'am, dan dididik untuk menjauh dari akhlak orang-orang yang rendahan. Ya, yang jelek. Baik itu sifat bakhil ataupun ya sifat dengki, iri dengan yang dimiliki oleh orang lain. Dididik dengan zakat ini untuk bagaimana dia terjauhkan dari akhlak-akhlak orang yang rendah, yang hina. Kemudian wa syukri lillahi ala ma aulahu minal in'am. Dididik untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya dari berbagai kenikmatan. Wa hifdil mal minal munaggisati al-hissiyati wal ma'nawiyah. Juga dengan zakat ini, seorang hamba dibimbing untuk menempuh cara yang akan bisa menjaga hartanya dari hal-hal yang merusak hartanya, baik sifatnya itu hissiyah, sesuatu yang realita, bisa dilihat, dirasakan, ataupun maknawi. Ini dengan syariat zakat. Ambil misal sebagai gambaran. Seseorang yang disifati dengan sifat bakhil, maka peluang untuk hartanya rusak itu sangat besar. Dari sisi banyaknya orang-orang yang merasa tidak suka, ya. Sehingga dengan itu bisa saja mereka menumpahkan ketidaksukaannya dengan merusak barang orang yang bakhil tersebut. Oleh karena itu termasuk di antara hikmah di dalam syariat, kenapa al-amwal al-zahirah, ya, harta-harta yang nampak, yang terlihat, disyariatkan untuk ditunaikan zakatnya di tempat keberadaan harta itu. Ambil misal, seseorang tinggalnya di Boyolali ini, tapi dia punya sawah yang luas di wilayah Salatiga misalnya. Maka termasuk dari bimbingan syariat, hasil dari tanaman yang terkena zakat, untuk zakatnya ditunaikan di tempat keberadaan harta tersebut, dibagikan kepada fakir miskin yang ada di wilayah tempat hartanya itu. Kenapa? Karena dengan itu mereka fuqara dan masakin yang melihat si harta ini merasakan manfaat yang didapatkan oleh mereka dengan harta-harta tadi. Lain halnya ketika si pemilik harta tersebut, yakni mengangkut seluruh barangnya, ya, yang dihasilkan di tempat tadi, meskipun dia mungkin menunaikannya di tempat yang lain, ya, apalagi kalau dia tidak menunaikannya. Seandainya dia menunaikan zakat di tempat yang lain, mungkin di tempat beradanya di Boyolali ini, ini akan memberikan ganjalan pada orang-orang yang menyaksikan harta-harta yang dimilikinya, sehingga bisa jadi antara mereka berpikir, ya, kita hanya kedapatan nonton, tidak merasakan manfaatnya. Suatu ketika musim panen lagi, kita dahului memanennya sebelum pemiliknya itu memanennya. Oleh karena itu diantara hikmahnya, kenapa disyariatkan zakat dari harta-harta yang nampak itu di tempat keberadaan harta tadi, agar mereka yang berhak menerimanya dari kalangan fuqara, masakin, dan yang lainnya yang menyaksikan harta itu bisa mendapatkan manfaatnya. Demikian pula dari sisi ma'nawiyah. Seseorang yang menunaikan zakat, maka akan terbersihkan hatinya dari hal-hal yang akan menjadikan hilangnya barokah dari hartanya. Kemudian wa ma fiha minal ihsani ilal khalqi wa muwasatil muhtajin wa sidadil masalih al muhtaj ilaiha. Dengan zakat maka akan terwujud al-ihsan, berbuat baik kepada makhluk, berusaha untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan zakat ini pula akan tertutup hal-hal yang dibutuhkan dari kemaslahatan yang muhtaj ilaiha, yang kebutuhan hidup manusia tidak bisa tidak butuh kepadanya, akan tertutupi dengan zakat ini. Ini diantara buah-buah dari disyariatkannya zakat di dalam Islam. Kemudian berikutnya wa fi shaum, beliau membahas rukun yang keempat dari rukun Islam terkait dengan puasa. Kata beliau wa fi shaumi minat tamrinin nufusi ala tarkil mahbub alladhi alifathu hubban lillah wa taqurban wa ta'widan nufus wa ta'brin wa tamrinaha ala quwwatil azimah was-sabr. Di antara hikmah kenapa kita kaum muslimin disyariatkan untuk berpuasa, bahwa pada puasa ini terkandung pendidikan jiwa untuk meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya. Untuk apa seseorang meninggalkan sesuatu yang menjadi kesenangannya? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan untuk dia meninggalkan perkara tersebut, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan tadi, serta dalam upaya untuk membiasakan dan melatih jiwa agar memiliki kekuatan azimah, kekuatan tekad dan kesabaran. Jadi ini diantara buah hasil dari menjalankan ibadah puasa, ada seorang melatih dirinya untuk memiliki sifat sabar dan memiliki sifat kuat di dalam memiliki cita-cita. Kemudian kata beliau, wa fihi taqwiyatu da'i al-ikhlas. Juga di dalamnya terkandung upaya untuk menguatkan keikhlasan. Kita ketahui bahwa puasa ini adalah ibadah yang tersembunyi. Yang tahu seseorang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian diri orang tadi. Karena bisa saja seorang jika dia merasa bahwa dia bisa melakukan sesuatu dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain, dia akan melakukannya sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa dengan puasa ini sedikit pun yang dia lakukan dari pembatal, maka tidak akan bernilai puasanya, maka dia berusaha untuk menyempurnakan puasa dan menjauh dari hal-hal yang akan bisa membatalkannya. Dengan ini, maka dengan puasa ini akan terlatih seseorang untuk memiliki sifat sabar, kuat di dalam cita-cita, serta ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah berikutnya dari rukun Islam adalah terkait dengan haji. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa amma ma fil haji min badlil amwali wa tahammulil masyaqqati wa ta'arrudi lil akhtari was'ubat talaban liridallah wal wifadati 'ala Allah wattamalluki lahu fi baitihi wa fi 'arasatihi wa tanawwu'in wa tanawwu fi 'ubudiyyatillahi wa fi tilkal masya'ir allati hiya wa'idu maddaha Allahu li'ibadihi wa wufudi baitihi. Di antara hikmah dari disyariatkannya ibadah haji terdapat padanya badzul mal, ini mencurahkan harta yang dimiliki oleh seorang, kemudian padanya terkandung masyakkah, yakni kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bahkan kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, terkadang seorang dihadapkan pada bahaya dalam menunaikan ini. Ya, sebagaimana kita ketahui, perjalanan menunaikan ibadah haji pada beberapa kurun waktu yang lalu, seseorang karena banyaknya bahaya yang dihadapi dalam melaksanakan ibadah haji, terkadang di tengah perjalanan menghadapi orang-orang yang merampas harta atau perbekalan untuk berangkat haji. Terkadang pulang dari melaksanakan ibadah haji juga dihadapkan pada bahaya keamanan yang sama. Sampai-sampai mereka merasakan jika bisa pulang haji dengan selamat itu seperti merasakan kehidupan yang kedua kali. Itu dahulu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kaum muslimin, dan hal yang patut kita syukuri dalam ini terhadap ya pemerintahan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah yang mereka berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga betul-betul para hujjaj, para jamaah haji bisa menjalankan peribadatan ibadah haji ini dengan nyaman. Ya, sampai digambarkan oleh sebagian para ulama kita, perjuangan pemerintah negeri Saudi untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada jamaah haji, sampai-sampai mereka mendapatkan yakni kemudahan dalam menjalankan ini, ini perkara yang tidak didapati kemudahan ini kecuali di masa-masa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan tentunya ini bukan suatu penggambaran yang berlebihan, di mana mungkin mereka, saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji, melihat langsung bagaimana upaya dan usaha serius yang ditempuh oleh pemerintah negeri Saudi hafizhahumullah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kenapa seorang muslim dengan melaksanakan ibadah haji yang di sana dia berkonsekuensi harus mencurahkan harta, terkadang seorang harus mengumpulkan harta untuk bisa menjalankan ibadah haji, ya, mungkin dia harus menjual ini, menjual itu, dia lakukan itu bersamaan dia akan menghadapi masyakkat, kesulitan-kesulitan, dan terkadang dihadapkan pada bahaya. Kenapa ini dilakukan? Kata beliau, talaban liridallah. Itu semua dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wal wifadati ala Allah, dan ingin bertamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tamalluqi lahu fi baitihi wa fi arasatihi, dan dikarenakan kerinduan untuk bisa mendatangi baitullah al-haram, mendatangi masjidil haram, dan mendatangi tempat-tempat yang di sana disyariatkan untuk menjalankan manasik haji. Sebagian dari mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk bisa menjalankan ibadah haji ataupun umrah, mereka bercerita bahwa ya kami sering mendatangi tempat-tempat, maksudnya untuk yakni refreshing atau yang semisalnya. Sering kami berkunjung ke berbagai tempat, bahkan sebagiannya di luar negeri. Tetapi tidak pernah kami merasakan kerinduan untuk mendatanginya kembali sebagaimana yang kami rasakan ketika berkunjung ke Baitullah. Maknanya, kalau mendatangi tempat yang lain, sekali datang sudah bosan, tidak ada keinginan untuk datang lagi. Tetapi berkunjung ke Baitullah justru semakin sering, semakin rindu untuk mendatangi kembali. Tentu ini semua keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan ya kepada mereka kaum muslimin dengan diberikan kepada mereka syariat untuk menjalankan ibadah haji, yang pada kesempatan ini mereka bertamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan manasik haji ataupun umrah yang dijalankan oleh mereka. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, gambaran berikutnya setelah kita membaca sedikit di antara hikmah dari rukun-rukun Islam yang lima, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menunjukkan tentang bagusnya dan indahnya syariat Islam, adanya perintah dari syariat Islam ini untuk kaum muslimin senantiasa menjaga persatuan di antara mereka. Dan syariat ini melarang dan mengingatkan umatnya dari melakukan perpecahan di dalam agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan syariat ini, kita semua kaum muslimin tanpa terpilahkan dengan perbedaan suku, perbedaan tempat, semuanya diperintahkan untuk bersatu, berpegang teguh dengan syariat Islam ini. Kemudian Allah menyatakan wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini menunjukkan satu di antara keindahan Islam untuk bagaimana umat Islam seluruhnya bersatu padu di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan serta menghindarkan diri-diri mereka dari sebab-sebab yang akan dengan itu terjadi perpecahan. Al-Imam Syatibi rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kita tentang sebab yang dengan itu munculnya terjadi perpecahan di tengah umat. Ketika beliau mengurai kandungan yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, maka beliau menjelaskan bahwa di antara sebab yang menjadikan perpecahan di tengah umat ini, jadi ketika mereka meninggalkan kitabullah, meninggalkan Al-Quranul Karim, yang itu merupakan hablullah. Karena Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillah. Nah, ketika umat ini, kaum muslimin, meninggalkan kitabnya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya sebagaimana pemahaman yang semestinya, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Mereka membaca Al-Quran tetapi difahami sendiri-sendiri. Ini yang menjadi sebab terjadinya at-tafarruq wal-ikhtilaf, terjadinya perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, hal yang akan bisa menyatukan mereka dan selamatnya mereka dari perpecahan yang terjadi di tengah umat ini, meskipun kita mengetahui dari berita Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat beliau akan terpecah, tetapi kita bukan berarti tidak ada upaya untuk senantiasa mengupayakan merekat persatuan di antara kaum muslimin. Bahkan ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mengajak seluruh kaum muslimin untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup, yang tentunya ya dikembalikan kepada pemahaman yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan tentang tiga pokok yang dengannya umat ini akan kuat dan selamat dari adanya perpecahan dan perselisihan. Yang pertama adalah mereka berpedoman dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mereka memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan pemahaman salafus salih. Terdepan dari mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian beliau mengatakan bahwa pokok yang ketiga ini, inilah yang banyak ditinggalkan oleh umat, yang dengan sebab itu terjadi perpecahan dan perselisihan. Apa pokok yang ketiga? yakni memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut dengan pemahaman Salafus Salih. Ini yang banyak ditinggalkan oleh umat. Dan ini yang menjadi sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Dan apa yang dinyatakan oleh beliau rahimahullah Al-Imam Al-Albani, ini perkara yang kita dapati di masa kita. Ketika banyaknya kaum muslimin ya, yang meninggalkan pemahaman salafus salih, masing-masing mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah, tetapi ternyata realitanya sebagian mereka menganggap sesat sebagian yang lainnya, bahkan sampai pada tingkatan mengkafirkan sebagian yang lainnya dengan pemahaman atau prinsip-prinsip mereka tadi. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh dengan Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian gambaran yang keempat dari gambaran keindahan syariat Islam. Ya, setelah kita ketahui pada yang ketiga bahwa syariat ini memerintahkan untuk kita bersatu dan meninggalkan segala perkara yang akan menyeret kepada perpecahan dan perselisihan. Perkara yang keempat, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, inna dinal islami dinu rahmatin wa barakatin wa ihsanin wa hathin ala manfaati naw'il insani. Bahwa agama Islam adalah agama rahmat, agama yang dipenuhi dengan keberkahan, dan agama yang padanya mengandung ihsan, yakni kebaikan. Wahatin ala manfaati nau'il insan, dan mendorong untuk memberikan manfaat kepada manusia secara umum, bukan hanya sebatas kepada kaum muslimin secara khusus, tetapi agama ini agama yang mendorong untuk memberikan manfaat secara umum ya kepada manusia dengan ragam yang ada pada mereka. Kata beliau selanjutnya, fama alaihi hadad dinu minar rahmati wa husnil muamalati wad da'wati ila al ihsani wan nahyi an kulli ma yudadu dzalika walladzi sayyarahu nuran wa diyaan baina dhulumatiz zulmi wal baghyi wa su'il muamalati wa intihakil hurumat. Keadaan agama ini yang padanya mengandung rahmat, kasih sayang, agama Islam agama kasih sayang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiur Rahmah, nabi yang penyayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang padanya ada husnul muamalah, bagusnya di dalam interaksi. Bagaimana Islam mengajarkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, untuk melakukan silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan, untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, dan perintah-perintah untuk bagus, yakni berbuat kebaikan dalam muamalah. Wada'watin atau wada'wati ilal ihsan, agama yang menyeru untuk berbuat baik. Dan wannahi an kulli ma yudadu dzalik, Islam melarang dari segala bentuk tingkah atau perbuatan yang bertentangan dengan perkara-perkara tadi. Islam melarang untuk berbuat zalim, Islam melarang dari perbuatan curang, Islam melarang dari perbuatan jelek. Ini semua walladzi sayyarahu nuran wa diyan baina dhulumatiz zulmi wal baghi wa su'il muamalah wa intihakil hurumat. Inilah yang menjadikan Islam sebagai cahaya, penerang di tengah kegelapan yang padanya terdapat kezaliman, terdapat sikap aniaya, jeleknya muamalah, dan pelanggaran kehormatan-kehormatan. Ini semua ditepis oleh Islam. Oleh karena itu, kita mendapati bagaimana Islam menjaga hak-hak orang yang demikian besar, sampai pun dari seorang yang memiliki kadar yang rendah kedudukannya dalam masyarakat Islam, itu tetap dia dijaga kehormatannya. Jika terjadi pelanggaran itu dari orang yang secara kedudukan di atasnya, tetap Islam memerintahkan untuk kezaliman itu dihilangkan, pelaku kezaliman itu untuk diberikan balasan sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam syariat. Kata beliau, wa huwa alladhi jadzaba quluba man kana qabla ma'rifatihi 'ala da'a'da'ihi hatta istadallu bidhillidh dhalil. Inilah bagaimana yakni Islam mengajak pemeluknya untuk memiliki sifat rahmah, baik di dalam bermuamalah, mengajak kepada kebaikan, melarang dari perkara-perkara yang bertentangan dengan keadilan, kasih sayang dan rahmah. Inilah yang menjadikan tertariknya hati mereka untuk memeluk Islam, yang sebelumnya mereka dikenal sebagai orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Ketika mengetahui baiknya Islam, maka dengan itu hati mereka tertarik, yang kemudian mereka bernaung di bawah naungan Islam. Ini sebagaimana yang diketahui, bagaimana kita mendapati orang-orang yang sebelum mereka melihat langsung Islam adalah orang yang sangat dikenal memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika mereka mengetahui bagaimana bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bagusnya akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka pun tertarik untuk kemudian memeluk agama Islam ini. Maka ini dorongan bagi kita semua untuk betul-betul berakhlak dengan akhlak Islam, yang dengan bagusnya akhlak kita ini akan menjadi dorongan pada manusia untuk mereka mencintai dan tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, al-mithalul khamis, gambaran yang kelima, dinul islami huwa dinul hikmah wa dinul fitrah wa dinul aqli was-salahi wal falah. Kata beliau bahwa agama Islam ini adalah agama yang merupakan agama yang menjaga hikmah, keadilan. Oleh karena itu, tidak ada satupun di dalam syariat ini kecuali padanya mengandung al-hikmah, keadilan. Wa dinul fitrah, agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Oleh karenanya, siapapun yang fitrahnya masih terjaga, mesti dia akan mengatakan bahwa Islam adalah agama yang pantas untuk dianut dan diikuti. Oleh karena itu, kalau kita mendapati ada orang yang memusuhi Islam, imma tertutup fitrahnya untuk bisa mengenal Islam, atau fitrahnya sudah dirusak. Kemudian wadinul aql wassalahi wal falah, dan agama ini adalah agama yang akal-akal manusia itu mengakui kebagusannya. Oleh karena itu, dari sisi ini pun, bahwa siapa saja yang akalnya masih bersih, pasti dia akan mengakui bagusnya Islam dan pasti akan tertarik untuk memeluknya. Dan perlu diketahui terkait dengan permasalahan ini bahwa Islam ya, adalah agama yang membawa syariat yang semuanya jika akal seorang masih bersih mesti akan mengakui kebaikannya. Ini agama Islam. Tetapi untuk akal kita mengetahui bahwa akal ini terbatas untuk bisa mengetahui hikmah dari seluruh syariat. Maksudnya bahwa tidak semua di dalam syariat ini bisa dijangkau oleh akal kita. Ini untuk menepis anggapan sebagian orang bahwa di dalam syariat ini ada perkara yang bertentangan dengan akal. Tidak ada. Hanya saja akal kita ini terbatas kemampuannya, tidak mungkin untuk bisa mengetahui hikmah dari seluruh syariat agama ini. Maka kewajiban bagi akal untuk tunduk, ya, karena akal itu terbatas kemampuannya, sementara agama ini datang dari Zat yang Maha Hakim yang syariatnya dipenuhi dengan hikmah, tidak ada sedikit pun cacat ataupun kekurangan ataupun kezaliman yang ada padanya. Kemudian agama ini disifati oleh beliau dinus salahi wal falah, agama yang padanya mengandung as-salah wal falah, yakni kebaikan dan kebahagiaan. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa tidak ada satupun dari syariat di dalam agama ini kecuali akan menjadikan orang yang mengamalkannya meraih as-salah, yakni kebaikan, dan pasti dia akan meraih kebahagiaan. Qala rahimahullah yuwaddihu hadzal asl ma huwa muhtawin alaihi min al-ahkam al-usuliyah wal-furu'iyah allati takbaluha al-fitr wal-uqul wa tanqadu laha biwazi'il haqqi was-shawabi wa ma hiya alaihi min al-ihkam. Menjelaskan prinsip yang kelima dari bagusnya Islam adalah perkara-perkara yang dikandungi di dalam hukum-hukum Islam, baik yang sifatnya pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya, yang kesemuanya itu fitrah-fitrah manusia dan akal-akal mereka pasti menerimanya. Oleh karena itu sebagaimana digambarkan di awal bahwa kalau fitrah seorang dan akal seorang selamat, maka dia pasti akan menerima hukum-hukum syar'i tersebut. Oleh karena itu kalau kita mendapati sebagian pihak yang terkadang ya munculnya dari sebagian yang mengaku muslim tetapi mengkritisi hukum-hukum syar'i, ya, mengatakan bahwa hukum ini zalim, hukum ini sudah tidak layak, hukum ini sudah kedaluwarsa, butuh direvisi. Itu semua sebagai gambaran bahwa fitrah dan akal orang tersebut sudah yakni terpengaruh dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang sehingga menganggap bahwa aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah merupakan hal yang butuh untuk direvisi atau diperbaiki. Kemudian kata beliau wa tanqadu laha biwazil haqqi was-shawab. Niscaya fitrah-fitrah dan akal-akal itu akan tunduk terhadap hukum-hukum syar'i dengan meyakini bahwa apa yang ada dalam hukum syar'i tersebut adalah perkara yang pasti benar dan tepatnya. Ini ketika seseorang yani akal dan fitrahnya masih selamat. Wa ma hiya alaihi minal ihkami wa husni intizam. Demikian pula pada hukum-hukum syariat ini yang padanya disifati dengan ihkam, yani kokoh dan tidak butuh untuk adanya revisi. Terkadang kita mendapati sebuah aturan yang dibuat oleh manusia di masanya dianggap sebagai sesuatu yang terbaik. Tidak berselang panjang, ternyata ada ahli yang lain yang mengatakan bahwa ini hukum sudah kurang sesuai, sehingga butuh untuk direvisi atau bahkan diganti dengan hukum yang lain. Ini kalau aturan atau hukum atau peraturan yang dibuat oleh manusia. Adapun hukum syariat Islam yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sifatnya ihkam, berlaku untuk setiap tempat dan setiap waktu. Setelah diwafatkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dini, maka di saat itu ya tidak ada lagi penambahan pengurangan syariat, sehingga tetap ya berlaku bagi umat ini apa yang telah berlaku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perubahan-perubahan aturan atau hukum di dalam Islam. Kemudian wahusnil intidam, dan keteraturan di dalam penerapan hukum-hukum tadi. Wa annaha salihatun li kulli zamanin wa makan, di mana aturan-aturan hukum yang ada di dalam Islam ini sesuatu yang senantiasa sesuai di zaman yang manapun, di tempat yang manapun. Ya. Oleh karena itu, tidak ada dalam syariat Islam Islam versi Afrika, ya, Islam versi Arab, Islam versi Nusantara. Ya. Islam adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Ya, yang pasti Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sesuai untuk diberlakukan di tempat yang manapun, di zaman yang manapun, ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Oleh karena itu berbagai seruan untuk memecah belah Islam, memilah-milah bahwa kalau ini aturannya cocok untuk orang Arab, kalau yang ini cocok untuk orang Timur, ya, ini adalah upaya untuk memecah belah Islam dan upaya untuk umat ini diajak meninggalkan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu wajib bagi kita sekali lagi di dalam beragama ini untuk beragama Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian kata beliau fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun, maka berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah berita yang hak, benar, wasid, dan tidak ada kedustaan padanya. Kemudian lam ya'ti wa yastahilu ay ya'tiya ilmun sabiqun aw lahiqun bima yang quduha aw yukadzibuha, tidaklah datang dan perkara yang akan, yakni mustahil untuk datang adanya suatu ilmu, sabiqun aw lahiqun, ilmu yang terdahulu ataupun ilmu yang akan datang, bima yang quduha aw yukadzibuha, yang membantah ataupun mendustakan apa yang ada di dalam syariat ini, berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa innamal ulum al-haqqah, dan ilmu-ilmu yang benar itu, kulluha tu'aziruha wa tu'ayyiduha, semua ilmu-ilmu tadi justru akan menopang dan mengokohkan berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wahia a'dhamu burhanin ala sidqiha, dan ini sebagai gambaran yang menunjukkan Jadi gambaran terbesar bukti akan kebenaran syariat ini. Ambil misal satu perkara yang telah datang beritanya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yani idza waqa'al dhubab fi ina'i hadikum falyadmishu, al-hadith. Apabila ada dhubab, lalat yang masuk ke minuman salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyadmishu, maka tenggelamkan lalat tersebut. Kata Nabi, fa inna fi ihda janahihi da wa fil ukhra dawaan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya pada salah satu sayap dari lalat tadi itu mengandung da, yakni penyakit, dan pada sayap yang lainnya itu mengandung dawa, obatnya, atau pada lafaz yang lain syifa, sebagai penawarnya. Nabi memberitakan apa hikmah dari perintah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menenggelamkan lalat yang masuk ke minuman kita. Ditenggelamkan sampai tercelup seluruhnya. Karena kata beliau, pada salah satu sayapnya, beliau tidak merinci sayap yang kanan atau yang kiri, tapi menjelaskan pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedangkan sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Sehingga ketika lalat tersebut memasukkan sayapnya mengandung penyakit, ketika ditenggelamkan, maka penawarnya menetralkan penyakit yang masuk tadi. Muncul seorang dokter, Dr. Hasan At-Turabi, salah satu dari tokoh-tokoh pergerakan Islam, yang justru dia meragukan hadis yang sahih ini, dengan menyatakan bahwa meskipun ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, jadi tingkat kesahihannya sudah sedemikian rupa, dia mengatakan meskipun ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, saya tetap lebih yakin dengan berita dokter-dokter barat yang menyebutkan bahwa lalat itu adalah hewan yang berbahaya, apa yang ada pada tubuhnya itu berbahaya, sehingga justru kalau dicelupkan semakin besar bahayanya. Dia tidak percaya dengan berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ternyata dia tetap tidak percaya akan kebenaran berita tersebut. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini menyatakan bahwa ilmu-ilmu yang haqqah, yang benar, seluruhnya termasuk dalam hal ini ilmu di bidang kedokteran, itu akan mengokohkan dan membenarkan berita-berita yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian dan tentunya segala puji dan keutamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, mereka dokter-dokter barat itu mendapatkan dari hasil penelitian mereka bahwa ternyata benar pada sayap lalat itu mengandung penawar. Tentunya kita sebagai seorang muslim, kita tidak mengacu kepada berita yang datang dari dokter-dokter barat ataupun dokter-dokter timur, tetapi mengacunya kepada apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin di zaman kita belum terbukti, mungkin pada zaman berikutnya, ataupun mungkin sampai hari kiamat dari ilmu-ilmu manusia itu tidak menemukan, kita tetap yakin bahwa berita yang sahih, yang benar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya. Kebenaran kita tidak dibuktikan dengan penemuan-penemuan itu, tetapi berdasarkan sumber yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika benar beritanya itu dari Nabi SAW, bisa dibuktikan atau tidak dengan ilmu manusia, itu bukan menjadi patokan kita untuk mengimani kebenaran berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga contoh yang lainnya terkait dengan permasalahan, yakni kenajisan yang ada pada liur anjing. Ya, di mana kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan untuk kita, yakni membersihkan tempat yang digunakan oleh seekor anjing minum dari tempat tersebut sampai 7 kali. Kenapa harus disertai dengan tanah? Ya. Berbeda dengan najis-najis yang lainnya. Maka kita meyakini bahwa najisnya liur anjing ini lebih dahsyat dibandingkan najisnya dari hewan-hewan yang lain. Ya. Permasalahan kenapa harus dengan tanah ketika membersihkannya? Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kemudian ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisir Al-Alam beliau, bahwa ternyata mereka ya, dan ini sifatnya sekali lagi sebagaimana pada tadi hadis tentang dzubab ya. Jadi sekali lagi seorang muslim cukup baginya untuk membenarkan sebuah berita jika itu sahih dari Nabi. Adapun apakah terbukti atau tidak dengan penemuan manusia itu bukan menjadi pokok, karena bisa saja keterbatasan ilmu manusia tidak bisa menjangkaunya. Beliau menyebutkan bahwa ternyata diketahui bahwa pada liur anjing itu mengandung bibit-bibit penyakit yang berbahaya, yang itu hanya bisa dihilangkan dengan dibersihkan dengan tanah. Tidak bisa dengan pembersih-pembersih yang dikenal di masa kita. Justru terbersihkannya dengan tanah. Ya, maka hal yang demikian ini sebagai gambaran kepada kita bahwa ilmu-ilmu yang diketahui oleh manusia dan benar hasil dari pengetahuan mereka itu tidak akan sama sekali mendustakan apa yang telah sahih beritanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saya yang berikan tadi sebagai contoh saja, mungkin masih banyak permisalan-permisalan yang lainnya yang mungkin kita terkadang mendapatkan berita atau informasi sebagian dari dokter-dokter masuk ke dalam Islam karena hasil dari penemuan ilmiah yang mereka temukan, yang itu ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim atau di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu sebagai jalan untuk hidayah dia masuk ke dalam Islam. Maka yang seperti ini sifatnya sekali lagi hanya sebagai penguat. Adapun seorang Muslim cukuplah dia beriman dengan apa yang telah datang beritanya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu dipertanggungjawabkan kesahihannya. Dan ini yang menjadi pokok keimanan dia, bukan bersumber kepada pembenaran dari ilmu-ilmu manusia itu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. InsyaAllah kita akan memasuki sesi yang kedua pada ba'dal zuhur mungkin insyaAllah. Anakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.